Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Sore edisi hari ini Jumat 27 April 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya. Stok bantuan untuk Rohingya cukup untuk sebulan ke depan. Camat Rantau Perlak klarifikasi jumlah korban yang tewas. Hari ini Sabang Marine Festival 2018 dibuka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, saat ini stok berbagai jenis bantuan untuk 79 etnis muslim Rohingya yang ditampung sementara di Komplek SKB Chot Gapu Birin mencukupi untuk satu bulan ke depan. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Bantuan sembako dan lainnya itu merupakan bantuan tanggap darurat dari pemerintah Aceh, Pemka Birin, TNI Polri, masyarakat dan berbagai organisasi, LSM dan pihak-pihak lainnya terus mengalir ke posko Rohingya. Kadis Sosial Birin Dr. Andes Murdani saat menemani Kadis Sosial Aceh Al-Hudri meninjau stok sembako untuk Muslim Rohingya di gudang sembako Komplek SKB Birin menyebutkan sejak hari pertama ditampung di SKB Chotgapu hingga saat ini Muslim Rohingya tidak ada kekurangan apapun baik makanan maupun kebutuhan lain. Bahkan stok sembako untuk mereka saat ini mencukupi untuk satu bulan ke depan. Sementara jika ada masyarakat atau pihak-pihak yang akan membantu Muslim Rohingya agar dapat membantu barang-barang yang dibutuhkan oleh Rohingya saat ini, seperti pakaian dalam dan pakaian untuk anak-anak. Saudara Lon, Camat Rantau Perlak Aceh Timur Saiful mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat terbakar sumur minyak di Dusun Bakti, Gampung Pasir Putih, Kecamatan Rantau Perlak Aceh Timur yang benar dan valid hingga Jumat sebanyak 20 orang. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Saiful mengatakan kemarin tertulis data 21 orang, namun yang benar hanya 20 orang karena terjadi ganda nama yaitu Ayi dan Al-Husairi. Sedangkan jumlah korban luka bakar yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit, ungkap Saiful, berjumlah 40 orang. Sedangkan rumah yang terbakar habis yaitu milik Zainabah, Ridwan Huta Barat, dan Siti Hapsah, dan terbakar ringan milik Bukhari dan Muhammad Yani. Saiful mengatakan kondisi di lokasi saat ini kondusif. Namun demikian, tim gabungan dari TNI Polri, petugas pemadam, PT Pertamina IP, dan unsur pemerintah masih tetap siaga di lapangan karena dari lokasi sumur masih menyembur gas, minyak, dan air. Saudara Lun, Dinas Kesehatan PD Jaya telah mempersiapkan sebanyak 383 juru imunisasi guna menyukseskan program imunisasi Measles Rubella atau MR pada Agustus dan September mendatang dengan target sasaran sebanyak 46.458 sasaran yang tersebar di 8 kecamatan. Dari PD Jaya, Idris Ismail melaporkan. Kepala Bidang PMK Edi Aswar mengatakan, mengingat PD Jaya pernah terjadi penyakit difteri pada 2017 lalu dengan jumlah 17 kasus dan satu di antaranya meninggal dunia, maka pihak dinas patut berkonsentrasi secara maksimal agar meminimalisir angka kematian lewat penyakit campak ataupun difteri secara dini. Edi Aswar menambahkan sasaran imunisasi MR 2018 ini yaitu 46.458 sasaran yang tersebar di 8 kecamatan dengan mengerahkan 383 petugas yang disiapkan untuk menyukseskan kampanye MR tahun ini. Adapun sasaran imunisasi MR ini mencakupi anak mulai usia 9 bulan sampai 15 tahun. Gerakan imunisasi MR ini pada dasarnya telah mendapat dukungan dari semua pihak guna mewujudkan Indonesia bebas penyakit campak dan rubella tahun 2020. Saudara Lon, teka-teki tewasnya mantan tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Aceh Tenggara, Rian Afriandi, 21 tahun, warga Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Agara, akhirnya terungkap. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Kapolsek Lawe Sigala-gala AKP Ali Burhanuddin mengatakan mantan anggota Satpol PP Aceh Tenggara Rian Afriandi yang ditemukan tewas di sungai desa tersebut akibat sakit bawaan sejak kecil yang dialami korban. Hal ini terungkap setelah divisum tim dokter di RSUD Sahudin Kutacane. Menurut Kapolsek Lawe Sigala-gala, tewasnya mantan anggota Satpol PP Aceh Tenggara itu murni akibat sakit yang dialaminya dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Seperti diberitakan sebelumnya, mantan tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Tenggara Rian Afriandi, 21 tahun, warga desa Lawe Loning Aman, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara ditemukan tewas di sungai dengan kondisi terlungkup dan hanya mengenakan celana dalam yang melekat di tubuhnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, hingga ditutupnya pendaftaran pada Kamis 26 April kemarin pukul 00 waktu Indonesia Barat, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh sudah menerima berkas pendaftaran dari 32 orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang akan bertarung di pemilu legislatif 2019. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Awalnya terdapat 33 calon anggota yang mendaftar, namun satu orang ditolak karena tidak mencukupi jumlah fotokopi KTP, yaitu HM Hamdani Makam Al-Bajabir. Data diperoleh pada hari terakhir kemarin, terdapat 15 calon anggota DPD yang mendaftar, tapi hanya 14 orang yang diterima berkasnya. Bahkan di hari terakhir, sejumlah calon mengantar berkas ke kantor KIP pada malam hari beberapa jam jelang ditutup. Komisioner KIP Aceh Junaidi mengatakan, setelah ditutupnya pendaftaran, KIP akan melanjutkan ke tahap penelitian administrasi, yaitu dari 27 April hingga 10 Mei 2018. Penelitian administrasi itu untuk mengecek dan memastikan supaya tidak ada KTP yang ganda secara internal maupun eksternal, tidak ada KTP dari luar Aceh, serta kesesuaian antara KTP dengan surat pernyataan pemberi KTP. Saudara Lon, Bupati Aceh Timur, Hasbalah M. Taib didampingi unsur pejabat Forkopimda menyalurkan bantuan uang tunai kepada keluarga korban kebakaran akibat ledakan sumur minyak Gampung Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perla. Dari IDI, Seni Henry melaporkan. Penyerahan bantuan itu berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur. Sedikitnya ada sekitar 60 korban terbakar baik yang meninggal dunia maupun yang luka bakar, menerima bantuan dari Pemkab Aceh Timur. Bupati Aceh Timur pada kesempatan itu berharap keluarga korban bersabar atas musibah tersebut. Para korban yang selamat akan ditangani secara intensif dengan harapan segera pulih sehingga bisa berkumpul bersama keluarga. Bupati Roki mengungkapkan kesedihannya. Pemerintah dan jajaran Forkopimda serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur berduka atas musibah ini. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Saudara Lon, Sabang Marine Festival SMF 2018 dijadwalkan dibuka sore ini pada Jumat 27 April sore di lapangan Sabang Fair Kota Sabang. Ajang wisata bahari itu digelar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS. Dari Sabang, Muhammad Nasir melaporkan. Kepala BPKS Said Fadil mengatakan Sabang Marine Festival 2018 merupakan agenda tahunan pariwisata Sabang yang sudah dilaksanakan beberapa tahun. Dalam ajang ini akan hadir puluhan yacht atau kapal layar dari berbagai negara di Sabang. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah parade kapal yacht di dermaga Marina Lok Weng. Said Fadil menambahkan bahwa ajang itu untuk menjadi Sabang sebagai pelabuhan bagi yacht dan kapal pesiar. Diharapkan nanti yacht dari berbagai negara akan semakin banyak yang singgah di Sabang. Sejumlah atraksi akan mewarnai event tahunan ini, seperti paramotor, parade yacht dari kolosal, pentas seni budaya hingga city tour ke Sabang dan Banda Aceh. Saudara Lon, negara bagian Andhra Pradesh di wilayah selatan India mencatat sebuah rekor dalam hal sambaran petir. pada Selasa 24 April yang lalu, hanya dalam waktu 13 jam terjadi 36.749 kali sambaran petir di negara bagian tersebut. Kompas.com melansir, Otoritas Penanggulangan Bencana Andhra Pradesh menyatakan ini merupakan hasil dari pola cuaca ekstrim. Akibat puluhan ribu sambaran petir itu, sebanyak 9 orang tewas, termasuk seorang bocah perempuan berusia 9 tahun. Kishan Sanku dari Pusat Operasi Darurat Andhra Pradesh mengatakan sambaran petir biasa terjadi di India di saat musim hujan tiba yang biasanya dimulai pada Juni hingga September. Namun khusus di daerah ini, jumlah sambaran petir meningkat bahkan sebelum musim penghujan tiba. Dari Biro Catatan Kriminal Nasional India, sejak 2005 setidaknya 2.000 orang tewas akibat sambaran petir. Penyebab tingginya angka kematian ini adalah minimnya sistem peringatan dini yang bisa diandalkan. Hal lain adalah banyaknya warga India yang bekerja di luar rumah jika dibandingkan negara-negara lain di dunia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 27 April 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.